Baba dan Laila, miskin dan sederhana, Ali Qasim Habibah, kaya kikir seraka. Ya ya ya, Ali Baba Laila. Ya ya ya, Laila mengeser di cendekia. Menyelam naik kuda, membawa karung harta, Ali Baba dan Laila terpaku melihatnya. Qasim Habibah, amak serta seraka, ambil harta semua, akhirnya kan binasa. Oh, oh, oh, oh, mencari Ali Baba. Oh, oh, oh, mereka ingin membunuhnya. Kalah cerdik akalnya, berhasil menipunya, Ali Baba dan Laila hidup rukun bahagia. Ya ya ya, Laila mengejar di cendekia. Laila cerdik akalnya, berhasil menipunya, Ali Baba dan Laila hidup rukun bahagia. Orang bersaudara, Ali Qasim, Ali Baba, dan si bungsu Laila. Ali Qasim dan ibunya Habibah sangat kaya, tetapi sombong dan kikir. Mereka hanya mengingat diri sendiri saja dan tak mau menolong kedua adiknya yang miskin, Ali Baba dan Laila. Setiap hari Ali Baba dan Laila menebang kayu di hutan dan menjualnya ke pasar. Itulah nafkah mereka berdua. Meskipun miskin, mereka saling sayang menyayang, rukun dan bahagia. Laila, adikku manis yang cuma semata wayang. Setiap hari kita membanting tulang, sampai-sampai tulang saya berserakan berkeping-keping. Tapi hasilnya nihil. Ya, cuma cukup untuk makan saja. Padahal, aku ingin sekali membelikan Laila sepasang anting-anting yang baru, sendal jepit, terus itu tuh tas yang dari kulit binyawak. Pasti dia tambah cakep. Kakakku Ali Baba yang paling top di dunia. Jangan itu yang kau pikirkan. Habis apa dong? Kita berdua kan cukup bahagia dan sehat walafiat. Iya ya. Meskipun uang kita pas-pasan, tapi hidup kita tenang. Benar, benar. Itu kan yang paling penting. Lihat saja kakak kita yang sulung, Ali Qasim dan istrinya Habibah. Mereka kaya raya. Iya ya. Tapi tak sebahagia kita. Ya lagian mereka suka cemberut ya. Suka bersungut-sungut kayak cecurut. Mana sering bengong. Melompong aja kayak sampai ompong. Coba bayangkan, makan tak doyan, tidur tak nyenyak, pikirannya kelihatan kusut terus. Tidak seperti ke Alibaba, doyan tertawa. Kalau makan, biarpun hanya dengan tempe bacem, 4 piring pasti ludes. Duh, nyindir nih. Apalagi Lela, baru aja kepalanya nempel di bantal, langsung ngorok. Kadang-kadang suka ngompol. Ih. Dengar ya, Kak Alibaba kasih tahu ya, kalau tidur jangan suka ngompol. Apalagi kalau musim hujan, mau dijemur di mana itu kasurnya? Lagi-lagi kalau makan jangan pakai jengkol muda, pesing. Ih, biarin. Kalau ngejek terus, aku tak mau jahitin bajumu yang bolong. Oh, jangan dong, jangan dong. Masa ngambek, jangan dong ya. Teh, iya ya. Setiap hari kita nebang kayu, badan saya jadi pada pegel, pada ngilu, seperti remetik. Adikku yang manis, Laila yang sayang, tolong dong ke Alibaba dipijitin. Aku mana kuat pijitin ke Alibaba. Itu saja tuh yang kuat. Apa dong? Itu tuh mesin giling. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Pasti lebih cepat. Cepat apa? Cepat gepeng. Emang nyamping. Jangan dong. Nanti Laila tidak punya lagi kakak yang paling top di dunia. Begini saja, supaya pegelnya hilang, yuk kita menari sambil menyanyi. Dijamin pegelnya pasti hilang. Betul? Betul? Betul. Oke, let's go. Alibaba. La la la la la la la la la la la. Gembira bersama Laila. Sudah itu, kita nebang kayu lagi di hutan. Sarapan? Lauknya apa? Biasa, semur. Semur jengkol sama lalap pete. Aduh, jengkol melulu. Nanti kejengkolan nih. Dan nanti, kalau udah makan jengkol, hati-hati kalau ada yang ngompol. Ngejek terus, ih. Aduh, aduh, aduh. dicubit. Terdengar derak kaki kuda. Mereka bersembunyi di balik semak belukar. Ternyata mereka adalah penyamun-penyamun yang membawa harta rampasan. Campur geli. Lela, lihat tuh, pasukan kuda. Pasukan kuda. Tuh, ada anak kedelai. Apa kedelai? Itu, kuda yang kecil. Oh, keledai. Keledai kok jadi kedelai? Mamanya tempe. Aduh, lihat, apa yang mereka bawa? Astaga, jangan-jangan harta rampasan. Barangkali tukang jamret mereka ya? Tak mungkin. Oh iya, tahu saya. Oh, mungkin selundupan. Selundupan tuh,

gaib. Barangkali itu bukan perampok, tapi tukang sulap. Ah, di hutan mana ada tukang sulap? Siapa yang mau nonton? Siapa tahu? Ada anak kingkong yang ulang tahun. Lela, ucapan itu. Lihat, pintu gua tertutup lagi. Nah, lihat, mereka pergi lagi. Lela, kau hafal ucapan itu? Ya, ku ingat betul. Ayo, kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesam, buka pintu. Lihat, pintunya terbuka oleh ucapan itu. Oh iya. Ayo, kita masuk. Masuk kemana? Ya masuk ke gua itu. Masa masuk ke bioskop? Ayo masuk. Pakaian bagus. Aduh, mataku jadi kunang-kunang. Kunang-kunang kan ada di kuburan. Bukan, maksudku mataku jadi buram. Kak, lihat. Terompa indah untukmu. Terompa. Apaan, Bud? Hari ulang tahun. Bilang saja Harlah begitu. Tahu Harlah? Apa? Hari lahir. Aku tidak bisa pakai terompat. Aku biasa pakai bakyak. Cobalah pakai. Tuh, tambah cakep. Nah, siapa lagi kalau bukan adiknya yang memuji. Ini lihat. Ini. Nah, ini anting-anting bagus untukmu. Pakai ya. Ayo pakai. Tuh. Tuh, tambah cakep kau, Lela. Lela, ayo kita ambil harta ini. Tapi jangan banyak-banyak. Iya, kita bagi-bagikan pada fakir miskin. Ah, boleh, boleh. Ayo, bawa. Ayo. Kalung indah ini boleh ku bawa, Kak? Oh, boleh. Nah, aduh. Ah, Layla. Kalau kau lihat perhiasan, matamu jadi hijau. Ayo, kita cepat pulang. Nanti mereka keburu datang. Nah, Layla, sekarang kita sudah jadi beruang. Beruang. Beruang artinya bukan binatang yang di hutan itu, Layla. Beruang artinya sudah banyak mempunyai uang. Jadi sekarang Kak Alibaba nih tidak perlu lagi capek-capek. Ya enggak? Kakakku, janganlah kita jadi malas dan terkebur. Kita tetap bekerja. Kita buka usaha perkayuan kecil-kecilan. Uangnya sebagian kita bagikan kepada fakir miskin. Dan sebagian kita tabung ke Tabanas. Perkayuan kecil-kecilan. Aku tidak bisa bikin kursi, bikin meja, bikin dipan. Aku tidak bisa. Nanti bukan jadi perkayuan, jadi kayu bakar, kan sedih kita. Lebih baik sekarang kita membangun rumah kita ini. Ya enggak? Rumah kita ini kita bangun yang sudah reot ini nih supaya kelihatannya lebih bagus. Ya? Terus besok aku urus izin bangunannya. Izin bangunan? Iya dong. Kalau rumah tanpa izin bangunan, wah, bisa digusur. Oh, begitu. Memang benar nasihatmu, Kak. Semua ingatlah selalu kena sehat lama. apabila nasib sedang mujur, jangan engkau jadi semakin terkebur. Baba dan Laila, adikmu yang dungu dan miskin itu sekarang mendadak jadi kaya. Pakai baju bagus, anting-anting emas, rumah jadi bagus. Si Ali Baba pakai terompah lagi. Mending pantes. Pantesan juga pakai bakyak. Rupanya mau menyaingi kita. Dari mana mereka dapat uang sebanyak itu? Aku juga heran, dari mana mereka dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan si Ali Baba sekarang jadi maling. Tapi ya gak mungkin ya, kalau jadi maling, dia tidak bisa lari. Tapi akan saya selidiki, kalau betul-betul Ali Baba jadi maling, akan aku laporkan polisi, biar masuk bui. Aku tak mau dikalahkan mereka. Aku malu. Aku ada akal. Ali Kasim, nanti malam kau harus ke rumah mereka. Iya. Kau pura-pura kangen dan rindu pada mereka. Kau pura-pura insyaf dan sayang pada mereka. Iya. Sesudah itu, pelan-pelan kau cari tahu dari mana mereka peroleh kekayaan itu. Baik. Ingat, kau harus berhasil. Kalau tidak berhasil, kau tidak boleh tidur di rumah. Kau harus tidur di sawah. Aku tidur di sawah takut, Habibah. Ya, saya mau ke rumah Alibaba. Mau saya selidiki. Saya pergi ya, sayang. Pokoknya, kita tidak boleh kalah kaya dengan mereka. Akulah Ali Kasim dan istriku Habibah. Banyakan dan kaya, mau apa saja terima. Adikku Alibaba yang molek, yang montok, dan adikku Laila yang kecil mungil. Kita sudah lama tak basuo, sama-sama makan bakso di kandang kebo. Aku sudah rindu sekali. Hampir setiap malam aku bermimpi. Mimpi ketemu dengan kalian berdua. Oh iya kak. Apalagi istriku Habibah. Oh. Tengah hari bolong dia mengigo seperti orang sakit panas dingin. Bagaimana dia mengigaunya, Kak? Katanya Alibaba. Alibaba. Pasti. Laila. Aduh, terima kasih ya Laila ya. Iya, Kak Alibaba. Terima kasih, Laila, Alibaba sayang. Bolehkah kakak menginap di sini untuk semalam apa dua malam saja ya, untuk melepaskan rindu kakak yang sudah hampir meledak? Oh, kakakku Ali Kasim, kami berdua sangat gembira kakak akan bermalam di sini untuk semalam dua malam. Kalau semalam dua malam saja itu bukan persoalan kakakku, tapi kalau sudah sebulan dua bulan itu namanya in the cost. Kalau setahun itu kontrak. Benar. Kalau sampai 2-3 tahun over nama. Ali Baba lucu. Laila, tentu Laila tidak keberatan kan ke Ali Kasim bermalam di sini? Tidak, Ali Baba. Iya. Kalau begitu dengan senang hati kami berdua menerima rindu kakak yang sudah meledak-ledak itu, yang seperti petasan. Tapi kalau sudah bermalam di sini, jangan diledakkan di rumah ini, nanti jadi berantakan. Meledaknya pelan-pelan saja. Kayak pecahan skylab. Ya, mudah-mudahan kita bisa akur dan saling sayang menyayang seperti waktu kita kecil dulu ya, Kak. Benar. Pinter, Laila pinter sekarang, sudah pinter. Loh, mana Kak Habibah? Kakakmu Habibah tidak bisa ikut ke sini. Dia sedang sakit. Loh, sakit apa? Itu katanya sakit flu. Flu Hong Kong apa-apa itu. Kasihan sekali. Flu Hong Kong? Iya, tapi flu-nya sudah baik sekarang. Sekarang tinggal eksim. Eksim? Oh, sakit ekspor impor. Bukan, Laila. Ekspor impor itu kan singkatan. Ini bukan singkatan. Eksim itu sakit kulit. Iya, kalau ekspor impor. Impor. Itu kalau eksim itu penyakit bisnis namanya. Oh, begitu. Iya, sakit bisnis alias bangkrut. Kali Kasim, istirahatlah dulu. Aku akan menyiapkan makan. Terima kasih, Laila manis. Aduh, cantiknya. Karena sayang kepada kakaknya, malam itu Alibaba dan Laila menceritakan rahasia dari mana mereka dapat harta itu. Ali Kasim sangat puas hatinya mendengar itu semua. Kak Alibaba, lihat. Lihat apa yang ku ketemukan dalam karung harta kita. Kendi antik. Jangan-jangan ada jinnya. Masa iya? Yuk kita buka. Mari kita buka. Asapnya keluar. Ada jinnya. Aku takut. Aduh, jinnya cakep. Manis. Iya. Halo. Apa kabar Ali Kasim, Ali Baba dan Laila? Loh, kok tahu nama kita? Perkenalkan, aku Jin yang baik. Namaku Jin Jinny. Apa kabarmu? Janganlah kau heran, semua permintaan segera ku kabulkan. Hello Jin Jinny, hello Jin Jinny. Manis dan baik hati. Ku ingin sekali naik permadani, terbang keliling negeri. Oh. teman-teman sekalian, cerita ini belum selesai.